Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadis selanjutnya di kitab Shahih At-Targhib wa At-Tarhib di nomor 51. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Muawiyah radhiyallahu anhu, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdiri di antara kami. Faqala, kemudian beliau mengatakan, ala inna man kana qablakum min ahli alkitabi iftaraku ala sintaini wa sabi'ina millatan wa inna hadhihi al-ummata sataftariku ala thalathin wa sabi'in sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jama'ah. Hadis ini dikatakan hasan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika berada di kalangan sahabat, beliau bersabda, ala ketahuilah, inamakan qablakum, sungguh ini orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab itu berarti Yahudi dan Nasrani. Iftaraku, mereka berpecah belah, ala sintaini wa sabi'ina millah, menjadi 72 aliran atau 72 golongan. Kemudian Nabi melanjutkan, wa inna hadhil umat, dan sesungguhnya umat ini, berarti umat Islam, sataftariku ala thalathin wa sab'in, sebentar lagi juga akan berpecah menjadi 73 golongan, jadi lebih banyak. Sintani wa sab'una finnar, yang 72 golongan itu terancam dengan neraka. Wahidatun fil jannah, dan satu golongan akan berada di surga. Wahiyal jamaah, mereka ini adalah al jamaah, yang satu golongan ini disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai al jamaah. Makanya ada istilah ahlus sunnah wal jamaah. Itu diantaranya al jamaah mengambil dari hadis ini. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh al-imamu Ahmad dan al-imam Abu Dawud As-Sijistani rahmatullahi alaihima. Wazada fi riwayatin, Imam Abu Dawud dalam satu riwayat ada tambahan lafaz. Maksud tambahan lafaz itu adalah sama tetap ya, lafaz itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi lafaz ini diingat mungkin atau disampaikan oleh salah satu dari perawinya, rawi yang lain tidak menyampaikan lafaz ini. Itu maksudnya tambahan lafaz. Jadi jangan sampai terbayangkan bahwa tambahan lafaz dalam riwayat itu yang menambahi adalah imam yang meriwayatkan. Ini Imam Abu Dawud nambahi lafaz, bukan. Itu lafaz tadi, tetapi ya, teriwayatkan dan tersampaikan lewat jalan beliau. Tambahan lafaz tersebut bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tatajara bihimul ahwa'u kama yatajara al-kalabu bisahibihi wala yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhalahu. Itu tambahan riwayatnya. Dan sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh nanti saya khruj fi ummati, akan keluar di kalangan umatku aqwamun, orang-orang yang tatajara bihimul ahwa'u kama yatajara al-kalabu bisahibi. Mereka itu dimasuki atau dijalari gitu. Al-ahwa, hawa nafsu, dia dipelihara tapi ketika itu menjadi liar begitu. Nah, anjing yang menyerang. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Qala wa alamatu dzalika fil kalbi. Nah, ciri anjing yang apa namanya mengidap rabies, antahmarra 'ainah, kedua matanya merah. Hati-hati kalau nanti ketemu anjing kok kedua matanya itu merah. Wala yazalu yudkhilu dzanabahu baina rijlaihi. Kedua matanya merah dan ekornya itu selalu dimasukkan di antara dua kakinya. Kedua mata merah kemudian ekor itu selalu nyelip gitu. Dimasukkan di antara kedua kakinya. Itu hati-hati. Kalau ada anjing seperti itu rabies. Faidara insanan sawarahu. Nah, anjing yang seperti ini kalau lihat manusia dia akan langsung menyergapnya dan gigit. Di hadis ini Nabi Muhammad SAW mengabarkan sesuatu yang kita dapati benar-benar terjadi. Jadi ini hadis termasuk dari bukti kebenaran risalah kerasulan dan nubuwah kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena memang terjadi ya. Kaum muslimin pun juga mengalami perpecahan. Bahkan ada aliran yang satu sampai menyalahkan yang lain, bahkan sampai tingkat tingginya mengkafirkan yang lain. Waliyadzubillah. Tetapi ya, Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengabarkan tentang perpecahan tersebut. Beliau SAW juga mengabarkan tentang bagaimana bisa selamat, bagaimana bisa selamat ya, dari perpecahan tadi, bagaimana bisa selamat dari ancaman neraka, bagaimana agar bisa selamat dengan mendapatkan janji surga. Di dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang golongan yang selamat, sahabat ada yang bertanya, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah yang satu golongan yang selamat itu, maksudnya selamat itu tidak terancam dengan neraka. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Satu golongan yang pasti selamat ya, tidak terancam dengan neraka, adalah orang-orang yang ma ana alaihil yauma wa ashabi, yang mereka menjalankan Islam seperti aku dan para sahabatku hari ini menjalankannya. Atau ya, ini orang-orang yang mereka menjalankan Islam seperti yang dijalankan oleh aku dan para sahabatku hari ini. Itu ya, satu-satunya golongan yang tidak terancam dengan neraka. Kalau orang diberikan pilihan, kamu lebih suka untuk memilih tidak terancam sama sekali, ataukah memilih untuk terancam dan ada kemungkinan selamat? Jadi ada dua pilihan ini. Kamu itu pilih untuk sama sekali enggak kena ancaman neraka, jadi pasti selamat sih itu. Ataukah lebih memilih untuk mendapatkan ancaman neraka walaupun ada kemungkinan untuk selamat? Maka tentunya seorang muslim dia akan memilih pilihan yang pertama ya. Karena pilihan yang pertama tadi pilihan yang pasti ya. Pasti selamat, pasti dapat surga, begitu. Dia tentunya tidak akan bertaruh terhadap hasil akhir nasibnya pada hari kiamat. Maka kalau kita pengen memastikan ya, hasil akhir kita, nasib kita di hari kiamat, ikuti apa yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dulu dalam mereka menjalani agama. Sederhana sebenarnya ya. Tinggal mempelajari dan meniru. Di dalam hadis tersebut juga ya, memberikan motivasi dan dorongan kepada kita untuk kita itu selalu memperhatikan, mempelajari, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mempelajari, mengamalkan apa yang sudah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tentunya ingat bahwa ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Jalan di situ satu, satu jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Jalan yang dimaksud di ayat ini ya tentunya tuntunan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mau menjalankan Islam, jangan mengambil tuntunan selain tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang dijamin oleh Allah itu hanya tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikatakan oleh Allah mustaqiman, lurus, itu ya jalannya Nabi tadi. Nah, kita sekarang ini berada di satu bulan, bulan Ramadan, di mana tidak datang kesempatan ya, dua kali dalam setahun. Karena Ramadan jumlahnya hanya satu dalam setahun. Maka mumpung ini di awal, manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita benar-benar menjalankan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan ini. Ada baiknya kalau kita mungkin murojaah, ya, kita kembali, ya, mengulang, ya, sebagian dari hukum pada bulan Ramadan yang mungkin sering kita dapati, ya, pelajaran-pelajarannya di durusnya asatidzah kita. Yang pertama, sebenarnya banyak fadhail, banyak fadilah yang didapatkan oleh seorang muslim di bulan Ramadan ini dengan puasa dia. Dan tentunya yang paling terkenal dan itu termasuk yang paling besarnya adalah kalau dia menjalani puasa dengan benar sesuai dengan adab-adab yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Betapa sering kita mendengar ayat itu. Ya. Sering, bahkan banyak di antara kita yang hafal. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba yakni diwajibkan atas kalian asyam, berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Apa sih pentingnya? Ya, pentingnya untuk kita termasuk dari golongan orang yang bertakwa. Maka ketahuilah, ya, namanya surga itu hanya bagi orang yang bertakwa. Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk menuju ampunan Rabb kalian dan bersegeralah untuk menuju jannah, menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, kata Allah, uiddat lil muttaqin, yang sudah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Seandainya ada, ya, masya Allah, pernyataan dan jaminan bahwa kita itu termasuk, kamu itu termasuk orang yang bertakwa, mau betapa bahagianya, seperti pasti dapat surga. Tapi kita itu selama hidup di dunia nggak ada jaminan seperti itu, nggak ada jaminan langsung dari Allah, kamu pulang, disebut nama-namanya begitu, termasuk orang bertakwa, kamu pulang termasuk orang bertakwa. Kita hanya berusaha untuk semoga saja disebut orang yang bertakwa. Nah, di antaranya dengan apa? Dengan puasa Ramadan ini. Seperti tadi di dalam ayat la'allakum tattaqun. Dengan puasa itu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya berarti dapat surga. Yang kedua, ya, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang dia berpuasa maka Allah akan jauhkan dirinya sejauh-jauhnya dari neraka. Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari tab'ina kharifan. Barang siapa yang dia berpuasa satu hari saja fi sabilillah, bayangkan kalau Anda, seandainya ada satu hari yang benar-benar full sesuai sunnah gitu, ya, sunnah benar itu puasanya, dapat jaminan ini. Kata Rasul, Allah akan, ya, menjauhkan wajah dia dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Berarti gak akan mendengar desisnya pun tidak akan. Desis neraka pun dia gak ada. Nah sekarang, ya, tinggal kita, ya, berusaha benar-benar puasa kita itu disebut fisabilillah. Benar-benar ini puasanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, asyamu junnah yastajinnu biha al-'abdu minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa itu junnah. Junnah itu kalau orang perang yang tangan satu memegang pedang atau tombak misalnya, yang satu itu pegang perisai. Lah perisai itu namanya junnah. Puasa itu kata Nabi SAW adalah perisai, di mana seorang hamba dia akan menamai dirinya dari api neraka dengan perisai tadi. Akan menamai dirinya dengan perisai tadi, dengan puasa tadi dari api neraka. Maka ya, perbaikilah perisaimu gitu. Lah kalau dia berperang dalam kondisi perisainya bolong-bolong gitu, ya, ya mestinya ada senjata lawan akan bisa masuk mengenai dirinya. Perbaiki, perbaguslah perisaimu. Jadi perbaguslah puasamu. Jangan sampai ada bolong-bolong kekurangannya. Di antara fadilah ya, puasa Ramadan ya, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis yang ma'ruf riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa saja yang dia berpuasa Ramadan dengan keimanan dan berharap pahala. Jadi itu dua syaratnya. Iman dia kuat dia, walaupun badannya lemas, hatinya tetap semangat. Ya siapa yang enggak lemas kalau puasa itu? Tapi hatinya semangat, penuh dengan keimanan dalam menjalani puasa. Artinya dia ingat Allah itu kalau menetapkan satu syariat itu pasti maslahat. Ya kan? Kita lemas ini, itu pasti maslahat bagi kita. Wahtisaban dan benar-benar mengharapkan pahala dengan puasanya, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Pasti akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, kita itu sudah umur berapa puluh tahun sekarang ini. Seandainya kita ya diberikan beban untuk coba hitung dosamu, siapa yang mampu? Coba hitung dosamu. Jangankan kok seluruh umur kita yang sudah lewat, setahun kemarin aja bisa enggak ngitung dosa kita? Itu menunjukkan apa? Banyak. Kalau seandainya dosa kita sedikit itu gampang ngitungnya. Tapi ketika kita menyerah dosa, enggak bisa ngitung dosa saya, itu menunjukkan bahwa dosa kita adalah jumlahnya banyak. Tapi masya Allah ini, dengan puasa Ramadan, Ramadan itu sebulan penuh loh ya, dari awal sampai akhir. Kalau dia puasanya dengan penuh keimanan, kesemangatan menjalankan ketaatan kepada Allah dan benar-benar mengharapkan pahala, itu seluruh dosa-dosa kita akan diampuni. Enggak usah lama-lama usahanya, sebulan aja. Sebulan. Nah, kalau umur kita berapa puluh tahun itu dihitung dengan bulan sudah berapa saja. Oh, 10 tahun saja 120 bulan. Kalau 40 tahun 480 bulan. Kalau sudah 50 tahun banyak sekali. Sebulan ini mari kita benar-benar isti'anah kepada Allah, benar-benar berusaha. Puasanya itu penuh dengan keimanan dan berharap pahala. Sebulan. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullalailah. Walillahi utaqa'a minan nar. Allah itu memiliki utaqa'. Utaqa' itu jamak dari atiq. Atiq itu orang yang dibebaskan begitu. Dimerdekakan. Merdekakan dari apa? Kata Nabi, minan nar, dari api neraka. Jadi ada nanti daftar orang-orang yang di Ramadan ini dia dapat jaminan dimerdekakan, dibebaskan dari api neraka. Masalah. Dan itu Pak, kata Nabi SAW, wadzalika kullalailah, itu bisa diraih pada setiap malamnya. Kalau misalnya malam kemarin kita merasa kurang gitu, cobalah malam nanti ya, kita kemudian berusaha. Kalau ternyata masih kurang, malam berikutnya berusaha. Semoga saya termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Itu puasanya. Dan puasa itu ibadah yang jumlah pahalanya itu tidak ada batasnya. Kita enggak tahu nanti dilipat gandakan berapa itu, kita sampai enggak tahu. Kalau orang berbuat satu kebaikan kan dilipat gandakan 10, 100, 200 sampai 700. Itu kan. Tapi puasa ini beda. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Jadi tafsiran dari hadis ini, hadis qudsi ini, maksudnya itu sisi pahala. Kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh amalan anak Adam itu baginya, maksudnya baginya pahala yang terbatas. Walaupun dilipat gandakan tadi, tapi ada batasannya. Lipat gandakan 10, lipat gandakan 100 sampai 700. Illa siam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa ini terserah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Terserah aku yang akan melipat gandakannya. Makanya Allah mengatakan wa ana ajzi bih. Aku nanti yang akan memberikan pahala lipat gandanya itu. Subhanallah, bisa lebih dari 700 kali lipat. Dan Allah yang tahu. Dan tentunya ya sesuai dengan kadar puasa kita. Nilainya itu sesuai dengan seberapa jauh, seberapa tinggi kita mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam puasa. Seberapa tinggi kita melakukan perkara ibadah. Seberapa jauh kita di dalam meninggalkan kemaksiatan. Dalam puasa itu orang dimudahkan untuk meninggalkan kemaksiatan, lebih mudah daripada yang lainnya. Apa alasannya? Alasannya karena yang pertama di dalam hadis, "Ustufidat as-sayatin." Setan-setan itu dibelenggu di bulan puasa. Tafsiran yang kita lihat kuat seperti kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, dibelenggu itu maksudnya sama sekali, bukan sama sekali tidak bisa menggelincirkan manusia. Tapi dibelenggu itu maksudnya tidak sebebas di luar Ramadan. Masih bisa ganggu manusia, masih bisa. Ya. Makanya masih ada orang yang berbuat maksiat kan. Kenyataannya di Ramadan itu. Tapi tidak sebebas dia mengganggu manusia di luar bulan Ramadan. Gitu. Jadi lebih mudah untuk meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua, orang puasa itu pembuluh darahnya kan menyempit. Gitu. Dan itu akan menyempitkan jalannya setan. Setan itu menjalar di tubuh manusia melalui jalan darah. Dan itu memang disampaikan, dibahas seperti itu. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrud dam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya setan itu dia menjalar ya, di tubuhnya anak Adam melalui jalan darah. Ini diantara fadhail siam Ramadan, dan tentunya masih banyak yang lainnya ya, yang belum bisa kita sebutkan di sini. Sebagian dari akam, ya, sholat tarawih misalnya, fadilahnya pun juga sama. Man qoma Ramadan, karena ada lafadz man qoma Lailatul Qadri, ada lafadz man qoma Ramadan juga di riwayat Al Bukhari, rahimahullah. Barang siapa yang dia melakukan qiyam Ramadan, kalau bahasa kita sekarang istilahnya sholat tarawih ya. Imanan wahtisaban, sama syaratnya dengan penuh keimanan ya, kesemangatan gitu, dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi sebagian ulama mentanbih, memperingatkan qiyam Ramadan, ya nama Ramadan itu dari awal sampai akhir. Jadi jangan sampai ada tarawihnya yang dia bolong gitu, enggak salat tarawih di situ. Nah. Itu juga mendapatkan ampunan dari dosa-dosa dia yang telah lalu. Apalagi kalau mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadri apa ayatnya? Khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksudnya? Maksudnya Kalau Anda mungkin baca Al-Quran satu juz setiap malam selama 1000 bulan, rutin gitu satu juz setiap malam itu selama 1000 bulan, itu kalah besar pahalanya, kalah banyak dibandingkan Anda membaca satu juz sekali saja di Lailatul Qadar. Sekali saja. Nah, itu mengalahkan ibadah yang serupa yang dilakukan selama 1000 bulan, tapi 1000 bulan itu enggak ada Lailatul Qadarnya. Fadilah yang besar kan? Ya. Dengan sekali itu saja. Dengan sekali jalan dapat kelipatan 1000 lebih. Makanya ya, berusaha dan berupaya banyak berdoa kepada Allah SWT untuk mendapatkannya. Nah, juga keutamaan bagi orang yang dia sholat tarawih bersama dengan imamnya ya, di masjid dari awal sampai selesai, mau berpendapat yang 11 rakaat atau mau yang 21 atau 23, al-muhim dari awal sampai selesai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man qama ma'a imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dia salat bersama imamnya, berarti dari awal ya, hatta yansarif sampai selesai, selesai witir tentunya, kutiba lahu qiyamul lailah, akan dituliskan baginya pahala seperti orang salat semalam suntuk. Jadi kalau Anda ditanya afdal mana, saya ikut sampai selesai witir ataukah saya mutus sebelum witir dan sholat di rumah, maka kita tanya saja, apakah kamu ketika pulang ke rumah nanti sholat sampai fajar? Paham ya? Padahal kamu tinggal ikut witirnya imam saja selesai, ya sudah mengalahkan yang tadi, sudah seperti sholat semalam suntuk. Nah, beberapa fikih tentangnya. Sahur itu hukumnya mustahab, sunnah. Jadi kalau Anda makan sahur, selain menguatkan badan juga mendapatkan pahala. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimu siyama ila lail. Allah mengatakan, dan makanlah serta minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, maksudnya fajar kelihatan di arah timur begitu ya, memanjang begitu ya, dari utara ke selatan gitu. Kemudian yang atas itu hitam malam. Tumati musyama ila lail. Kemudian lengkapilah, sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Puasa itu menahan dari pembatal-pembatalnya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makanan sahur, kalau dibaca dengan fathah, sahur itu berarti makanannya atau minumannya. Kalau dibaca dengan suhur, dengan dhammah, berarti perbuatannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barokah, di situ ada barokah. Bahkan di satu hadis beliau benar-benar menekankan untuk benar-benar sahur. Tasaharu walau bijuru'atin min ma, makan sahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air. Jadi misalnya Anda bangun dalam kondisi, waduh ini sudah hampir azan subuh ini, tapi belum. Kira-kira kalau makan enggak, apa namanya, enggak nyampe begitu, minum. Tetap jangan ditinggalkan itu barokah makan sahur. Jangan ditinggalkan barokah makan sahur. Itu satu, sahur itu barokah, sahur itu ibadah yang mustahabah. Hal yang kedua, di antara sunnah makan sahur itu mengakhirkan. mengakhirkan makan sahur, yakni ya dekat dengan azan subuh. Jadi dihitung saja kira-kira kalau Anda itu makan sahur dengan minum minuman hangat kira-kira setengah jam, ya nanti setengah jam sebelum azan subuh mulainya begitu. Atau kira-kira satu jam, ada satu jam? Makan minum satu jam gitu. Perkiraan seperti itu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, inna ma'syaral anbiya'i umirna bita'jili fitrina wa ta'khiri sahurina. Kami seluruh para nabi, berarti puasa itu dari nabi sebelumnya pun juga dilakukan. Kami ini kata Nabi SAW, seluruh para nabi umirna, kami diperintahkan bita'jili fitrina, untuk menyegerakan berbuka. Jadi begitu mendengar adzan maghrib, buka. Wa ta'khiri sahurina, dan diperintahkan untuk mengakhirkan sahur kami. Dan diperintahkan untuk mengakhirkan sahur kami. Jadi itu memang sunnah diakhirkan sahur dan disegerakan berbuka. Jangan dibalik. Ya. Kalau buka nanti-nanti, gitu ya. Kalau sahur malah justru masih malam. Ya. Jam 3. Setengah tiga. Di antara dampak tidak baiknya adalah nanti belum sampai siang sudah lapar, gitu. Sudah lemes. Ini di antara makan sahur. Ada yang lain yang menunjukkan tentang fadilah di akhirnya. Yang berikutnya, pembatal-pembatal puasa. Pembatal-pembatal puasa di antaranya yang pertama adalah al-aklu wa syurbu amdan, makan minum dengan sengaja. Berdasarkan ayat tadi, wa kulu wa syurbu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan minumlah sampai terlihat jelas itu fajar tadi, ya. Berarti dari fajar sudah enggak boleh makan minum. Kemudian lengkapilah, sempurnakan puasa menahan diri dari makan dan minum itu sampai lail, sampai tenggelam matahari. Itu dalilnya. Berarti makan dan minum dengan sengaja membatalkan puasa. Kenapa ada catatan atau ketentuan dengan sengaja? Karena kalau dia lupa tidak membatalkan puasanya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa yang dia lupa padahal sedang puasa, kemudian makan atau minum, maka sempurnakan, lanjutkan puasanya. Karena sesungguhnya Allah lah yang memberi dia makan dan memberi dia minum. Terus kita bagi dia. Tapi orang yang melihat saudaranya sedang lupa, apa hukumnya? Itu kan rezeki dari Allah, masa ditegur. Kalau kita melihat saudara kita sedang lupa, ini sedang makan atau minum, kita yakin dia pasti lupa, bukan orang menyengaja enggak puasa. Maka kita tetap berkewajiban untuk menegurnya, karena itu kemungkaran. Ya, makan dan minum di siang hari Ramadan itu kan kemungkaran. Nah kalau lihat kemungkaran, ya ditegur. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Fa'ilam tastati fabilisani. Kalau ada yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Jadi tetap dia ditegur. Yang lupa juga enggak boleh marah ketika ditegur. Nah, lagi lupa kok malah di guru misalnya. Yang kedua, yang membatalkan puasa bagi wanita adalah al-haid dan diikutkan hukumnya nifas. Ya. Haid dan diikutkan hukumnya an-nifas. Kata Nabi SAW, alaisat atau alaisa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum? Bukankah wanita itu kalau sedang haid dia tidak sholat dan tidak puasa? Begitu. Jadi memang dia tidak boleh puasa ketika haid atau nifas. Tetapi nanti harus diqadha. Nah. Diganti di hari di luar Ramadan. Nah, kalau dia misalnya sudah puasa, ternyata haidnya datang ketika siang hari atau sore hari atau bahkan menjelang berbuka tapi belum adzan maghrib, maka sekitar itu juga batal puasanya. Ada. Pembatal puasa berikutnya, al-qai'u amdan. Al-qai'u amdan itu muntah dengan sengaja. Kata Nabi SAW, man dara'ahul qai' falaqadha 'alaihi wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Orang yang dia terkalahkan oleh muntahnya maka tidak perlu mengganti. Tapi kalau berusaha untuk muntah itu, menyengaja melakukan perbuatan agar dia muntah, falyaqdi, maka dia harus mengganti puasanya. Jadi muntah dengan sengaja. Hal berikutnya yang membatalkan puasa adalah jima antara suami istri. Selain membatalkan puasa, dia harus bayar kafarah. Yang pertama, membebaskan budak. Kalau tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dikatakan berturut-turut itu misalnya kurang sehari aja, putus, diulang. Berat gak? Berat. Berat. Kalau tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Kalau tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Nah, ini kafaroh ya, bagi orang yang itu tadi, yang melakukan perbuatan tersebut dengan istrinya ketika dia sedang berpuasa. Apakah kafaroh ini juga wajib atas istri? Pertanyaan ini. Wajib enggak, Pak? Hah? Bergawih. Kafaroh ini hanya wajib bagi suami. Kafaroh itu hanya wajib bagi suami. Karena Nabi SAW hanya menjelaskan kafaroh itu bagi suaminya saja. Kalau seandainya istri juga wajib, Nabi akan menjelaskannya. Itu ringkasan pembahasannya. Kemudian yang membatalkan puasa, dan itu membatalkan yang lainnya pula, ar-riddah. Ar-riddah itu murtad. Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Kalau seandainya ada orang yang di pagi hari masih muslim, siang hari selama sejam sempat murtad, dia selama murtadnya itu tidak makan dan minum, tidak jima, tidak qai'am dan begitu ya. Ketika dia masuk Islam lagi masih di siang itu, puasanya tetap dikatakan batal. Karena dia tadi sudah melakukan ar-riddah atau kemurtadan. Itu hanya gambaran saja. Itu hanya gambaran seperti itu. Yakni ar-riddah. Nah, itu diantara yang bisa kita sebutkan. Hal-hal yang diperbolehkan dilakukan ketika berpuasa, yang terkadang orang mengira tidak boleh. Apa itu? Yang pertama, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung ketika wudu. Banyak dari saudara kita kaum muslimin ketika puasa enggak kumur-kumur mereka. Ya kan? Enggak masukkan air ke hidung juga. Okay. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa balik fil istinsyaki illa an takuna shaiman. Dan bersungguh-sungguhlah ketika istinsyak, ketika memasukkan air ke hidung, berarti masuk di situ hukumnya juga berkumur-kumur. Illa antakuna shaiman, kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Maksudnya kalau kamu sedang berpuasa, jangan bersungguh-sungguh nyedotnya itu, kumurnya juga, tapi biasa aja. Gitu. Jadi yang dilarang itu adalah bersungguh-sungguhnya, bukan kumur-kumurnya, bukan istinsyafnya. Yang kedua, yang dikira juga tidak boleh oleh sebagian kaum muslimin, sikat gigi. Ya. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Laula anusyqa ala ummati la'amartum bisiwak." Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak. Siwak dengan ranting gitu. Atau kalau sekarang kebanyakan dengan sikat gigi dan basah gigi tersebut. Indah kulit sholat atau indah kulit wudhu, ketika mau sholat atau ketika wudhu. Jadi itu perkara yang diperbolehkan sebelum zawal maupun setelah zawal. Jadi sebelum tengah hari maupun setelah setengah hari itu tetap diperbolehkan untuk sikat gigi. Tapi kalau dengan pasta gigi yang ada rasanya, jangan sampai masuk ke tenggorokan. Kenapa? Berdasarkan atsar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan la ba'sa an yadhuqa al-khalla aw syai'a ma lam yadkhul al-halqa. Tidak mengapa. Nah, ini juga fikih baru. Masuk baru disampaikan di sini tambahan. Tidak mengapa seseorang itu mencicipi khol. Khol itu kayak colekan kalau mau makan roti. Awisya'a atau yang lainnya, masakan yang lain. Malam yadkhul al-halqa, selama tidak masuk ke tenggorokan. Jadi kalau ibu-ibu misalnya sedang masak ya, jangan takut untuk nyicipi. Tapi nyicipi hanya segera di lidah saja gitu ya. Jangan satu mangkok. Bukan itu namanya. Ini cuma dilihat saja. Selama tidak masuk ke tenggorokan. Itu kata Ibn Abbas tidak mengapa. Maka kayak odol atau sikat pasta gigi yang berasal seperti itu, jangan sampai masuk ke tenggorokan. Ini halal yang diperbolehkan. Juga terkadang ada yang menyangka tidak boleh mandi ketika berpuasa. Padahal Nabi Muhammad SAW disebutkan di satu riwayat, ketika sampai di satu daerah namanya Al-Arj, Sabba'ala ro'sihil ma', beliau menumpahkan air itu dari atas kepalanya. Minal hari atau minal atas, karena panas atau karena beliau haus, tumpahkan itu. Bahkan sebagian sahabat itu memiliki kayak bak mandi begitu, pahatan ya, dari batu dicekung begitu untuk kemudian berendam dia ketika siang hari bulan puasa. Jadi boleh mandi, diperbolehkan. Apa hukum renang sambil menyelam? Sambil menyelam air nanti batal. Berenang itu nanti dibedakan hukumnya antara orang yang dia pandai dan mahir dengan orang yang tidak mahir. Kalau orang yang tidak mahir berenang, jangan berenang daripada batal. Ya. Tapi kalau orang yang dia mahir, pandai berenang, maka silakan saja dengan tetap menjaga untuk tidak masuk air tersebut ke perutnya. Yang berikutnya, memakai obat mata, gitu ya, celak. Itu juga perkara yang diperbolehkan ya, minyak rambut misalnya atau minyak kulit ya, itu perkara yang diperbolehkan. Allah mengatakan wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu itu tidak lupa. Seandainya itu membatalkan pasti sudah dijelaskan. Itu maksudnya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Sebenarnya masih banyak ya hal-hal yang lainnya, sunah-sunahnya, adab-adabnya. Tapi mungkin kita akhiri dulu sampai di sini. Kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan gitu saja. Tentang media juga ada, sudah masih banyak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal. Ya. Yeah. Kalau seperti hisapan itu sama hukumnya seperti kalau ada orang punya asma yang pakai sedotan itu ya, udara. Bila gas tersebut ya, itu tidak menjadi cairan nanti ketika masuk ke badan, maka tidak mengapa. Tapi kalau diketahui bahwa gas tersebut yang dihisap itu nanti ketika masuk ke badan, ke paru-paru misalnya, kok jadi cairan, itu yang akan membatalkan. Nanti perlu ditanyakan kepada yang mengetahuinya. Ya. Ya. Ya, satu orang satu hari. Nah, kalau yang kafaroh, kalau kafaroh didobel. Kalau kafaroh didobel, ya ini 60 orang miskin. Bebas, bebas. Mau 60 orang miskin, mau 30 orang miskin dua kali. Kalau dia tidak dapat idaranya karena di situ orang kaya, orang miskin cuma satu, ya 60 kali makan. 60 kali makan. Yang lain? Ya. Ya. Kita mengikuti pada sholat tarawihnya dan tidak mengikuti pada bid'ahnya. Ya, tetap sah, dan karena kita tidak mengikuti dan minimalnya di hati kita kan ada pengingkaran bahwa itu tidak ada sunahnya. Yang lain. Kalau darah dari gusi bila tertelannya tidak sengaja maka tidak mengapa. Tapi kalau ditelan dengan sengaja ya dia sudah terasa bahwa itu adalah darah kemudian dia telan, maka puasanya batal. Demikian fatwa sebagian ulama kita. Jadi kalau enggak sengaja maka tidak. Ya. Kalau safarnya bukan untuk niat itu, gitu ya, tidak apa-apa. Kalau safarnya bukan untuk niat itu, maka tidak mengapa. Tapi kalau safarnya untuk niat itu, lama-lama lu biniat, dia tetap dihukumi terkena kafaroh. Jadi kalau dia mensiasati itu, kalau dia mensiasati sudah safar saja dan tidak wajib puasa, kemudian melakukan itu, ya dia tetap terkena kafaroh. Karena lama-lama lu biniat. Itu sama seperti khilahnya orang-orang Yahudi yang dilarang nangkap ikan di hari Sabtu. Nah gitu, pasang jaring hari Jumat, gitu kan? Hari Ahadnya ditarik jaringnya, kan di hari Sabtu. Tapi tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu, ya kan? Dilarang makan lemak, ya. Lemak itu kan yang padat ini sudah cairkan saja. Nah, cairkan kita jual ini, ya. Yang cair ini yang dijual, kita enggak jual lemak. Lemak itu kan yang padat tadi, ini kan cairan aja. Tapi dilaknat sama Allah SWT. Karena itu hilah gitu. Ini lama-lama lu gini ya. Jadi batalkan saja. Yang lain. Kalau cuma saja, tidak dipersyaratkan di masjid. Tetapi tentunya ketika di masjid itu lebih baik. Gitu. Para wanita misalnya, para ibu misalnya, ya, dia hanya berusaha mengejar di rumah Lailatul Qadar. Sebenarnya pun para ibu itu kalau mau ikut sholat tarawih, yang jelas dia menjaga adab ya. Menjaga syariat, pada masa sahabat pun juga para wanita itu ikut salat tarawih di masjid. Jadi kita itu menjaga ya, syariat, menjaga kehormatan para wanita, tetapi juga jangan berlebihan. Makanya Nabi SAW mengatakan jangan kalian melarang ya kan, istri kalian ketika dia ingin ikut sholat di masjid, kan begitu. Pada itu seperti itu. La tamna'u ima Allah masjid Allah. Kata Nabi SAW, jangan kalian halangi ima Allah, hamba-hamba Allah, wanita masjid Allah, dari masjid-masjid Allah. Ya tentunya kalau dia apa namanya bisa menjaga adab ya, dan aman dari berbagai hal yang merusak gitu. Dan yang lain masih setengah jam lebih ya. Ya. Kalau setelah salat tarawih ada zikir yang warid diriwayatkan di dalam hadis Subhanallah Malikil Kudus 3 kali dan yang terakhir itu dikeraskan dan dipanjangkan. Setelah witir ya. Tarawih itu kan sama witirnya kan? Ya, itu salah satunya. Subhanallah Malikil Kudus ya, 3 kali itu. Kemudian yang terakhir itu dipanjangkan dan dikeraskan. Ada satu lagi sebenarnya yang warid, tapi karena terlupakan. Ada satu lagi dan itu yang satu ini bisa dibaca sebelum salam. Bisa dibaca sebelum salam. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik. Wa'udhu bika minka la'uhsi sana'an alaika anta kama asana'i ta'ala nafsika itu. Masih apa kan? Enggak pernah mimpin berarti. Ya, fadal. Oh ya. Hadisnya berbunyi malam yada qaul azzur wal amal bihi falaisa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa syaraba. Orang yang dia tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan sia-sia, wal amal bihi dan melakukannya, falaisa lillahi haja, maka Allah tidak butuh orang tersebut meninggalkan makan dan minumnya. Maksudnya Allah enggak butuh. Allah tadi kan Allah mengatakan puasa itu untukku, aku beri pahala. Kalau orang seperti ini masih suka dusta, masih suka berbuat jelek gitu, menipu dan lain-lain, Allah enggak butuh. Dah, bukan untukku, enggak diberi pahala. Tidak diberi pahala. Maka berhati-hati ini. Entah itu urusan bisnis, entah itu urusan dagang, jangan sampai ya, jangan sampai ada yang namanya dusta. Nah, sekarang begini. Dusta itu, saya kasih pertanyaan. Dusta itu dilarang hanya ketika puasa atau di luar puasa juga? Semuanya kan? Nah, kalau larangan, ingat-ingat. Larangan itu tidak khusus puasa, maka tidak membatalkan puasa, tetapi mengurangi pahala atau bahkan membatalkan pahalanya sama sekali. Yang batal itu pahalanya atau terkurangi, masih ada tapi terkurangi. Nah, kalau larangan itu khusus hanya pada puasa, di luar puasa tidak dilarang, maka itulah yang nanti akan membatalkan puasa. Misal ini, makan dan minum di luar puasa dilarang enggak? Tidak. Berarti membatalkan puasa. Karena ini khusus larangan ini pada ibadah puasa. Paham ya? Nah, tadi juga misalnya antara suami istri, kalau di luar puasa tidak dilarang. Berarti khusus di puasa. Yang seperti ini membatalkan ibadah puasanya. Itu kaidahnya. Sudah ini atau masih? Masih boleh? Masih, ayo. Ya. Kita cari masjid lain gitu yang lebih bagus bacanya, lebih sunnah. Boleh asalkan tidak sampai safar. Asalkan tidak sampai safar baru dibahas tadi. Kalau masih jarak belum safar, enggak masalah, enggak apa-apa. Yang lain? Ya. Iya, jadi kunut witir itu sunnah ya. Kunut witir itu doa kunut yang dibaca oleh imam dan diamini oleh makmumnya. Sebagian berpendapat dari awal, sebagian berpendapat dari setengah Ramadan, jadi malam 16 dibaca di rokaat terakhir witir setelah rukuk. Ada yang berpendapat sebelum rukuk juga bisa. Nah, itu datang dari Nabi SAW, kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu. Jadi kunut witir itu sunnah. Kerjakan kunut witir yang sebagian merujukkan dari malam 16 sampai malam terakhir. Fadhil. Ya. Ya. Jauh. Ya, jawabannya adalah bahwa hadis itu tentunya kalau sahih kan dikumpulkan dan dipahami bareng-bareng, itu kan. Nah diantaranya Nabi SAW mengatakan man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka shalah. Siapa yang dia menjumpai satu rokaat. Rokaat ini diantara penjelasan ulama bukan hanya rokaat, tapi sekali rukuk. Jadi rokaat itu diantara maknanya adalah rukuk. Barang siapa dia mendapati rukuk, maka dia mendapati sholat atau mendapati rokaat tersebut. Itu satu. Yang kedua, amalan dari para sahabat. Diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mereka semua menyatakan bahwa kalau dapat rukuk itu dapat satu rokaat. Dapat rukuk itu dapat satu rokaat. Nah, adapun la salata limalam yaqra bi fatil kitab, tidak ada salat bagi yang tidak membaca fatil kitab, itu bagi yang itu tadi dia salat sendiri enggak baca Al-Fatihah. Ya. Atau jadi imam lupa enggak baca Al-Fatihah, langsung surat pilihan misalnya, maka rakaatnya dia batal. Itu harus diganti, seperti itu. Itu maksudnya. Jadi kalau hadis itu sahih dikumpulkan dipahami bareng-bareng. Jangan diamalkan satu dua, yang ini ditinggalkan, jangan. Yang lain. Kalau dia sempat ada waktu berhenti rukuk bersama imam, walaupun sejenak kemudian imam bangkit sudah dapat satu rukuk. Tapi kalau belum sempat berhenti, ya mendapatkan rukuk, dia baru mau ke bawah imam naik itu nggak dapat. Itu banyak perbedaan pendapat tentang itikaf. Ya. Ada yang mengatakan di musola boleh, ada yang mengatakan harus di masjid jami seperti ini nih, alislah seperti ini. Ini masjid jami kan, mengumpulkan dari berbagai daerah gitu. Sekitarnya itu masjid jami. Ada yang mengatakan itikaf itu tidak boleh kecuali pada tiga masjid. Gitu. Tapi minimalnya, yang masjid jami itu yang lebih apa namanya? Lebih aman dibandingkan di musola. Saya hanya menyampaikan kalau tarjih nanti di obrolan saja. Saya lain. Ya. Ya. Salat tarawih 4-4-3 itu juga sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul laili masna-masna, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat, itu afdholiyahnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah salat malam itu 8 rakaat sekali salam. Pernah dengar? 8 rakaat sekali salam dan witir 5 rakaat. Berarti dua-dua itu afdholiyah. Berarti hadis Aisyah di riwayat Al-Bukhari, yusolli arba'an, cuma yusolli salatan, Nabi sholat 4 rakaat. Nabi sholat 4 rakaat, kemudian sholat 3 rakaat. Itu memang 4 rakaat satu salam. 4 rakaat satu salam, 3 rakaat satu salam. Jadi monggo, apa ya? Mangga lah, silakan aja. Ya. Mau ikut yang 2-2-2-1 yaitu afdol. Mau ikut yang 4-4-3 itu juga sah. Enggak ada masalah. Itu mungkin. Ya. Baik, kita akhiri dulu. Subhanakallahumma hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.